Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang saya muliakan. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berusaha untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang sifatnya zahir ataupun sifatnya batin. Seorang hamba berusaha untuk menjadi hamba yang syakirin, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Sebaliknya kalau kalian kufur atas nikmatku, ketahuilah bahwasanya adabku, itu adab Allah Subhanahu wa taala, sangatlah pedih. Para hadirin yang saya muliakan, maka di antara syukur yang berikutnya yaitu seorang hamba menggunakan umur yang masih ada dengan dia mengisi dengan al-amalu soleh, diisi dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwasanya hidup yang ada sekarang ini merupakan hidup yang sebentar lagi akan dia lewati. Kemudian dia pun akan berpindah kepada negeri yang abadi, itu negeri akhirat. Itu diyakini ya oleh setiap manusia. Seorang yang memiliki hati nurani, dia akan meyakini bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Karena dia melihat dulu dia punya orang tua, telah tiada orang tuanya. Dulu dia punya teman, temannya telah tiada. Dulu dia punya tetangga, punya kawan, ya, tetangganya tadi, kawannya tadi sudah apa? Sudah tiada. Ya. Maka kita yang masih diberikan nikmat kehidupan, hendaknya kita mengisi dengan amal soleh. Jangan sampai masing-masing kita menyesal tidak menggunakan hidup ini untuk diisi dengan amal soleh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-23 sampai 24. Ketika sudah didatangkan kepada mereka Jahannam, maka mereka mengatakan, Allah kisahkan tentang mereka orang-orang yang menyesal. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu, itu pada hari akhirat, maka seorang insan yatadzakkar, dia baru ingat. dia baru menyadari tentang kehidupan akhirat. Wa anna lahu dzikra, sementara sudah tidak ada gunanya yang namanya penyesalan ketika itu. Penyesalan manusia ketika di akhirat sudah enggak ada manfaatnya. Berbeda kalau panjenengan menyesali dunia, ya, masih bisa diperbaiki. Namun ketika seorang itu menyesal ketika sudah sampai di akhirat, wa anna lahu dzikra, sudah tidak ada lagi manfaatnya penyesalan di akhirat. Maka mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka dia mengatakan, hamba tadi yang menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya dahulu ketika saya masih di dunia, saya sudah mempersiapkan untuk kehidupan saya ini. Artinya dia ketika itu, ya, meyakini bahwasanya hidup yang hakiki, hidup yang sungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Ya, maka penyesalan orang yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Maka sekali lagi para hadirin jamaah yang saya muliakan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupannya, menghabiskan umurnya, namun tidak dia isi dengan amal soleh. Dia menyesal. Ya, kalau dia menyesali dunia masih mending, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau dia sudah menyesal di akhirat, ya, wa anna lahu dzikra, sudah tidak ada manfaat yang namanya penyesalan di akhirat. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, terlebih lagi di hari-hari yang mulia ini, di hari yang sedang kita ada padanya, ya, ini seolah sebagian kita, bahkan kebanyakan dari kita kaum muslimin, mereka melalaikannya, ya, melalaikan keutamaan hari-hari yang sedang kita rasakan ini, dianggap sebagai hari-hari yang biasa, ya. Sementara pada hari-hari ini, itu pada hari 10 awal bulan Dzulhijjah, ini merupakan hari yang paling Allah cintai ketika seorang beramal padanya. Ya. Kita dengarkan kisah ataupun ucapan seorang ulama besar di masanya, ya, Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menggambarkan tentang keadaan orang ketika itu. Ya. Beliau menceritakan, wal ajab anna an-nasa ghafiluna an hadhil ashar tajiduhum fi ashr ramadan yajtahidun fil amal lakin fi ashr dzulhijjah la takadu tajidu ahadan farqa bainaha wa baina ghairiha. Katanya beliau, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perkara yang sangat mengagumkan, mengherankan, perkara yang aneh. Apa itu? Bahwasanya manusia mereka lalai. Manusia mereka lalai dari keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, nanti kita bacakan terkait dengan apa sih keutamaannya? Bagaimana sih apa namanya? Kemuliaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ya. Tajiduhum fi ashir Ramadan yajtahidun. Ya, kita mendapati mereka manusia ketika di 10 akhir bulan Ramadan, ya, bagaimana mereka? Ya, masya Allah, sangat-sangat bersemangat. Ya, sebagian mereka dimudahkan untuk beriktikaf selama 10 hari terakhir mereka apa? Fokus beribadah, mengharapkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malamnya, mereka tilawatul Quran, berpuasa di siang harinya, bersodakoh, berinfak, subhanallah. Kita melihat mereka ketika di bulan Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka sangat apa? Bersemangat. Ya. Tapi yang mengherankan, fi ashri dzulhijjah la takadu tajidu ahadan farraqa bainaha wa baina ghairiha. Tapi yang justru mengagumkan, mengherankan, ya, engkau dapati mereka pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ya. Sekarang tanggal berapa para hadirin? Tanggal berapa? Tanggal Sabtu tanggal 1, ya. Ahad, Senin. Tanggal berapa? Tanggal 3 atau tanggal 4, ya. Telah masuk tanggal 4 Dzulhijjah. Kita merasakan diri kita bagaimana? Ya. La farraqa bainaha wa baina ghairiha. Tidak bisa membedakan, ya. Enggak ada bedanya di hari-hari yang mulia itu dengan apa? Hari yang lainnya. Ya, berbeda kalau tadi di bulan Ramadan, masyaallah, bersemangat. Tapi di hari-hari ini seolah biasa saja, ya. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang istimewa. Ya. Walakin idza qama al-insan bil 'amali shalihi fi hadhihi al-ayyam al-'asharah ihya'an lima arsyada ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-a'mali shalihah fa innahu 'ala khairin 'adzim. Maka ya, seandainya seorang itu di hari-hari ini dia mengerjakan amal soleh, maka tentunya apa? Lebih baik baginya. Dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Artinya di sini para hadirin yang saya muliakan, mengingatkan kepada kita semuanya, ya, ternyata kita itu masih sangat jauh, ya, sangat jauh dari yang namanya apa? Kesemangatan dalam beramal soleh. Buktinya di hari-hari ini, hari-hari yang paling Allah cintai seorang beramal padanya, kita merasa biasa saja. Ya, kalau mungkin Ramadan, masya Allah, semangat. Hari ini juga harus apa? Semangat. Ya, dikarenakan pada hari-hari ini juga terdapat yang namanya apa? Keutamaan. Di antaranya disebutkan dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita ringkaskan terkait dengan hukum seputar apa? Ibadah kurban. Ya. Namun sebelumnya kita ingatkan tadi supaya kita kaum muslimin memiliki yang namanya apa? Perhatian di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Karena keutamaan yang sangat besar. Baik. Di antaranya adalah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ayyamul ashr. Katanya sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah ada dari hari-hari yang amal soleh lebih Allah cintai, ya, diamalkan pada hari-hari tersebut kecuali pada apa? Dari hari-hari 10 bulan Dzulhijjah. Maknanya bahwasanya hari-hari Dzulhijjah ketika seorang beramal padanya itu amalan yang paling Allah cintai, ya, subhanallah. Ini ketika seorang beramal di hari-hari yang kita sedang ada padanya, itu amalan yang paling Allah cintai. Ya. Akhirnya para sahabat pun bertanya, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, wahai Rasulullah, apakah tidak bisa ditandingi dengan amalan jihad fisabilillah? Amal-amal soleh pada hari-hari ini, itu keutamaannya apakah tidak bisa ditandingi dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Ya, jihad fisabilillah, jihad yang syar'i, bukan jihad terorisme, bukan jihad bom bunuh diri, bukan. Itu bukan jihad, ya. Itu namanya pemberontakan. Ya. Mereka bukan mujahidin, tapi mereka adalah khawarij, ya, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, jihad yang syar'i bersama kaum muslimin, bersama pemerintahnya melawan mereka orang kafir harbi, ya. Itu dikatakan jihad fisabilillah. Amal-amal di hari-hari ini apakah tidak bisa dibandingi dengan apa? Jihad fisabilillah. Rasul mengatakan wala jihadu fisabilillah. Tidak pula bisa ditandingi dengan amalan jihad fisabilillah. Ya. Bayangkan para hadirin, kalau panjenengan mau beramal di hari-hari ini 10 awal bulan Dzulhijjah, itu pahalanya, ya, keutamaannya lebih dibandingkan apa? Amalan jihad fisabilillah. Yang panjenengan tahu sendiri jihad seperti apa, ya, mengeluarkan hartanya, kemudian apa? Dia mempertaruhkan jiwa raganya, ya, dalam keadaan tidak mengenakan, ya. Dia harus curahkan pengorbanannya, ya. Tapi dibandingkan dengan amalan di hari-hari ini, itu tidak bisa menandingi, ya, menunjukkan keutamaan amalan di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah ini. Ya. Rasul mengatakan illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali ya, seorang yang dia itu keluar berjihad fisabilillah, jihad yang syar'i bersama pemerintahnya, ya. Kemudian tidaklah dia kembali ya sedikit pun. Dia mengeluarkan hartanya, kemudian jiwanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan syahid, tidak membawa apapun. Ya, subhanallah. Ini baru bisa menandingi amalan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa panjenengan enggak merasa tertarik para hadirin? Tidak merasa tertarik di bulan apa namanya? 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Biasa saja ya. Masyaallah. Harus dirubah. Karena seorang beramal di bulan ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ini amalan yang paling Allah cintai. Apa di antara amalan yang disunahkan? Ya. Di antara yang disunahkan ataupun yang harus dijaga di antaranya salat-salat fardu. Ya, jangan lupa. Karena yang namanya perkara yang fardu ini perkara yang paling Allah wajibkan. Maka paling minimalnya ya, kita semuanya menjaga amalan-amalan fardu, ya. Salat-salat kita dijaga, ya. Itu paling minimal. Ataupun bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya adalah apa, beliau berpuasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal yang ke-9. Ya. Ini di antara bimbingan Nabi SAW. Apa? Di samping menjaga salat-salat fardu, perkara yang fardu, dan juga apa? Beliau dahulu ya, berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal apa? 9. Adapun tanggal 10-nya sudah apa? Idul Adha. Ya. Dikisahkan oleh istri beliau, ya, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha menceritakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu hadhil ashar." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berpuasa di 10 hari bulan Dzulhijjah, artinya tanggal 1 sampai tanggal 9. Terlebih lagi tanggal berapa? Tanggal 9-nya. Ya. Apa keutamanya para hadirin? Puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah, apa keutamanya? Lupa Pak ya? Ya. Misalnya kalau saya tanya masalah dunia, tahu Pak ya? Ya. Siapa yang bisa ngumpulkan poin, sekian poin dapat hadiah apa? Hafal ya. Tapi kalau apa sih keutamaan puasa Arafah? Ya. Kok mulia sekali? Apa di antara keutamaannya? Apa para hadirin? Menghapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang, masya Allah. Bagaimana bunyi hadisnya? Ada yang hafal? Baik. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, tentang apa puasa Arafah, beliau menjawab, kana yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya, itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat. Dengan syarat seorang hamba tadi apa, menjauhi dosa-dosa apa, besar, dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Ya. Maknanya dari dosa-dosa apa, kecil. Adapun dosa besar harus bertobat. Ya. Keutamanya ini, diantara keutamaan puasa apa, puasa Arafah, menghapus dosa setahun yang telah lewat, setahun yang akan datang. Ya. Dan dahulu Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Hafsah radhiyallahu anha, beliau ya berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9. Ya. Maka diantara amalan yang disunahkan ya, panjenengan bisa apa? Memperbanyak saum, memperbanyak yang namanya puasa, ya. Baik. Kemudian yang lainnya diantara amalan yang disunahkan pada hari-hari ini ya adalah memperbanyak takbir, tahlil dan apa? Tahmid. Ya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Fa akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Yang artinya, ya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau seorang sahabat, ya, Abdullah, bapaknya juga seorang sahabat. Beliau menceritakan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada, ya, dari hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah, hari-hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka Rasul menganjurkan, fa'aktsiru fihinna minat tahlil. Maka perbanyaklah hal kalian dengan apa? Tahlil. Itu bacaan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Wa takbir, ya, Allahu akbar, wa tahmid, alhamdulillah. Maka di sini diambil kesimpulan para ulama bahwasanya disunahkan, ya, ketika seorang telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah untuk banyak bertakbir. Bagaimana takbirnya para hadirin? Allahu akbar itu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Takbiran, Pak, ya. Tapi dimulai apa tanggal 1 Dzulhijjah. Kok aneh? Tidak aneh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mencontohkan seperti itu. Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sudah apa? Bertakbir, ya. Dengan takbir yang biasa kita baca, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham, seperti itu. Itu prakteknya. Kapan dibacanya? Dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? Tanggal yang ke-9 atau ke-10-nya. Ya. Kapan saja? Ya, yang di pasar, ya, yang di masjid, yang di rumah, atau yang di tempat-tempat yang diperbolehkan membaca di sana. Ini disunahkan, namanya takbir mutlak. Takbir apa? Takbir mutlak. Ya. Adapun takbir yang berikutnya, ya, yang sering dipraktekkan, yaitu namanya takbir apa? Muqayyad. Takbir muqayyad, yaitu dimulai tanggal 10. Itu malam yang ke-10-nya, ya, ketika seorang telah berbuka puasa. Di setiap apa? Selesai sholat-sholat fardu. Ya, selesai sholat apa? Fardu, maka membaca takbir ini sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ya, sampai tanggal berapa? 13 Dzulhijjah, pas asarnya, ya, itu namanya takbir muqayyad. Jadi boleh apa tidak kalau sekarang baca takbir? Boleh, Pak, ya. Dalilnya apa? Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Umar, ya, riwayat Al-Imam Ahmad. Ini bukan perkara yang muhdas, tapi sudah diamalkan para sahabat, ya. Jadi panjenengan bisa perbanyak takbir, ya. Baik. Ini diantara amal yang dianjurkan. Diantara amal yang dianjurkan juga pada hari-hari ini adalah ibadah haji dan umroh, ya. Ibadah apa? Haji dan umroh. Terlebih ibadah haji, ya. Ini hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah, itu bulan-bulan haji, ya. Terkhusus di bulan Dzulhijjah, ya. Maka di bulan Dzulhijjah ini, ya, ini punya khususan seorang melaksanakan apa? Ibadah haji dan sekaligus ibadah apa? Umroh, ya, ibadah umroh. Kapan mulainya ibadah hajinya? Dimulai tanggal 8 Dzulhijjah, ya, yaitu hari Tarwiyah, ya. Kemudian tanggal 9-nya wukuf di Arafah dan seterusnya sampai selesai, ya, motong hewan kurban dan seterusnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ibadah haji dan umroh, ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, al umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Ya, ibadah umroh, ya, antara umroh yang sekarang dan yang akan datang itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Ya, masyaallah. Kalau panjenengan punya keluangan rezeki, ya, kelonggaran rezeki, bisa apa? Berangkat umroh, ya. Karena seorang yang sudah pernah berangkat umroh, kemudian umroh lagi, maka dihapus dosa-dosanya antara umroh yang sekarang dan umroh yang berikutnya. Adapun yang namanya haji, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajr mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Adapun haji yang mabrur, maka tidak ada balasannya kecuali apa? Al jannah. Haji yang mabrur seperti apa, Pak? Ya, haji yang dilaksanakan dengan harta yang baik, ya, bukan harta dari hasil mencuri atau hasil perkara yang haram, tidak, tapi hasil yang baik. kemudian dia melaksanakan rukun-rukunnya dengan sempurna, ya, sunah-sunahnya dan seterusnya menyempurnakan. Kemudian apa? Ketika dia pulang ke negerinya lagi, ya, ketika dia diberikan umur yang panjang bisa kembali ke negerinya, maka semakin baik apa keadaannya. Haji yang mabrur bukan hanya sekedar apa pengin dapat gelar apa haji. Ya. Kalau nggak dipanggil Pak Haji apa ngamuk-ngamuk gitu ya. Ya, dikasih surat undangan, ya, tidak ada nama gelar hak gitu ya, nggak terima. Ya. Saya jauh-jauh, apalagi zaman sekarang Pak ya, haji itu sulit. Ya Pak ya, berapa tahun kalau haji reguler Pak? Ada yang tahu? Haji reguler berapa tahun nunggunya? 20 tahun Pak. Kalau panjenengan pengen berhaji, ikut yang reguler, itu nunggunya 20 tahun. Masya Allah. Kalau panjenengan sekarang usianya berapa? 50 tahun Pak. Tambah 20 berapa? 70 tahun. Ya kalau masih hidup. Gitu ya. Atau masih hidup pun sudah apa? Sudah repot. Ya, sudah tua. Seperti itu. Masya Allah, apalagi zaman sekarang. Belum lagi biayanya. Ya. Apalagi yang apa? Apalagi yang haji plus. Ya. Berapa sekarang biayanya? Ada yang tahu haji plus? Berapa Pak? 100 juta. Ya. 100 juta ya. Itu saja menunggu. Harus nunggu kalau tahun ini ya, menunggunya 4 tahun. Ya, kalau jenengan daftar ya haji plus itu yang saya ketahui ya. Mungkin kalau versinya jenengan mungkin oh langsung bisa berangkat. Ya mungkin, tapi kalau yang saya tahu sekitar segitu, 4 tahun ya. Bayarnya sekitar 100 juta. Ya, Masya Allah. Nah, itu pengorbanan yang sangat besar ya. Sayang kalau semisal orang berhaji diniatkan hanya untuk apa? Dapat gelar haji. Ya. Enggak dia niatkan untuk mendapatkan surganya Allah. Karena Rasul mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Baik. Ini diantara ibadah yang dianjurkan. Apa saja tadi yang dianjurkan? Menjaga salat-salat apa? Fardu. Apa lagi? Memperbanyak apa? Puasa. Apa lagi? Memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Apa lagi? Mengerjakan haji dan umroh. Ya. Dan amalan-amalan ibadah ya, secara umum. Sedekah, ya, infak, atau kebaikan-kebaikan secara umum. Ketika dilaksanakan di hari-hari ini, ya, hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, itu paling dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak bisa ditandingi dengan amalan jihad fisabilillah. Insyaallah. Tapi terkadang ya, kebanyakan kita tidak bisa mengambil kesempatan ya. Kesempatan di depan mata, kesempatan emas, ternyata apa? Hilang begitu saja. Para hadirin yang saya muliakan, di antara ibadah yang dianjurkan pula pada hari-hari ini yaitu apa? Ibadah kurban. Ibadah udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Baik. Ini insyaallah kita waktu yang ada kita gunakan untuk sedikit membahas fikih ya, ringkas seputar ibadah kurban. Ringkas Pak ya, ya. Karena kalau saya jabarkan secara terperinci ini waktunya tidak cukup. Yang pertama terkait dengan pengertian yang namanya udhiyah. Apa itu udhiyah? Kalau kita kenalnya dengan apa? Ibadah kurban. Ya. Udhiyah maknanya secara bahasa dzabhul udhiyah waqta duha. Yaitu menyembelih hewan kurban di waktu duha. Ya. Ini waktu yang paling afdol. Ketika seorang selesai sholat dari sholat Idul Adha, kemudian dia apa? Menyembelih hewan kurbannya. Ya. Dan disunahkan ketika Idul Adha disegerakan sholatnya. Maksudnya lebih awal dibandingkan sholat pada Idul Fitri. Tujuannya tadi supaya bersegera untuk memotong hewan kurban dan bisa dinikmati setelah itu. Ini pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, apa itu yang namanya kurban? Ma yudbahu minal ibil awil bakar awil ghanam awil mu'is taqurban ilallahi ta'ala yawmal id. Ya. Yaitu hewan ternak, ya, hewan ternak yang diperbolehkan, unta, sapi dan kambing. Kambing Jawa ataupun kambing apa? Kambing domba. Ya, yang disembelih pada hari-hari Idul Adha ya, dalam rangka taqurban ilallah. Ini jangan lupa, ya. Ketika seorang berkurban, menyembelih hewan kurban, maka jangan lupa tujuan yang utama adalah apa? Dalam rangka taqurban ilallah, ya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pengertian ibadah udhiyah, ibadah kurban. Adapun dalil tentang pensyariatan ibadah kurban ini sebagaimana yang panjenengan hafal dalam surat apa? Surat Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, ditafsirkan para ulama yaitu salat Idul Adha, wanhar, dan apa? Sembelihlah, ya. Melakukan apa? Berkorbanlah, mengadakan sembelihan. Baik. Ini dalil dalam Al-Quran. Dalil dalam As-Sunnah, dalam hadis Nabi SAW disebutkan, dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik, hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dohan Nabi SAW bikab syaini amlahaini akronaini. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW menyembelih dua kabus, ya, dua kambing kibas yang besar. Amlahaini, yang ciri-cirinya amlah. Amlah itu yang apa? Warnanya putih. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, warnanya putih, di mukanya ada hitam-hitamnya, di perutnya ada hitamnya, di kakinya ada apa? Hitamnya. Itu yang paling utama, yaitu yang berwarna tadi, ya. Dan jangan lupa pula yang gemuk, kemudian yang paling mahal, ini yang utama, ya. Akrona ini kemudian punya sifat apa? Pertanduk, ya. Punya tanduk. Zabahahuma biyadih wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Kemudian beliau, ya, di antara sunnahnya beliau juga apa? Menyembelih hewan kurban tadi dengan tangannya sendiri. Jadi kalau panjenengan yang berkurban, ini disunahkan apa? Menyembelih hewan kurban panjenengan sendiri, ya. Kalau apa? Mampu. Wasamma wa kabbara, kemudian membaca tasmiyah, bismillah, Allahu akbar, ya. Dengan doa yang mungkin panjenengan sebagian hafal. Baik. Ini diantara apa? Dalil dari sunnah, dari hadisnya Nabi SAW, dari perbuatan beliau sendiri. Beliau apa? Dahulu berkurban dengan dua kabus, ya, yang besar, yang punya ciri-ciri yang kita sebutkan. Baik. Adapun hukumnya, ya, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Hukumnya apa? Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan apa? Wajib. Ya. Adapun yang mengatakan sunnah, ya, sunnah mu'akkadah, di antaranya berdalil dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Ya. Hadis riwayat Muslim. Yang mengatakan sunnah, ya, berdalil dengan hadisnya Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila telah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum," ini syahidnya, "dan salah seorang kalian ingin." Ingin itu wajib atau tidak, Pak? Ingin, ya, tidak wajib gitu kan? Ya. Kalau ingin, ya, dilaksanakan, kalau enggak ingin tidak dilaksanakan. Ini dalil yang menunjukkan apa? Ibadah kurban itu adalah sifatnya sunnah muakkadah, ya. Fala yamassa min sya'rihi, ya. Salah seorang kalian ingin berkurban, maka janganlah dia apa? Mengambil rambutnya, entah itu rambut kepalanya atau rambut-rambut yang lainnya, tidak boleh. Apalagi rambut jenggotnya, ya. Ini entah tidak di bulan Roma, tidak di bulan Dzulhijjah ataupun bulan yang ini, tidak boleh, ya. Tidak boleh mengambil rambutnya. Ya. Tidak pula apa? Basyarihi syai'an, ya. Kulit-kulitnya ataupun apa? Kukunya tidak boleh dipotong, ya. Kalau panjenengan mau berkorban, maka dari tanggal 1 tidak boleh motong rambut, tidak boleh apa? Memotong kuku ataupun mengambil kulit. Kulit-kulit tidak boleh. Ini sebagaimana orang yang sedang ihram, ya. Tidak boleh seperti ini. Maka Ini diantara bimbingannya. Yang kita bawakan di sini terkait dengan dalil yang menunjukkan apa? Hukum berkurban. Itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Dikatakan sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Baik. Kalau kita tadi bercerita jamaah haji, ya, pengorbanan kita dengan mereka, saudara kita yang berangkat haji, enggak ada apa-apanya. Ya, Pak, ya. Kalau mereka berangkat haji tadi, menunggunya ada yang sudah bertahun-tahun. Kemudian uang yang dikeluarkan juga banyak. Kemudian apa? Secara fisiknya dia, Masya Allah, dia tinggalkan kerjaannya. Kalau itu reguler, sekitar 40 hari, ya, tinggalkan kerjaannya, Pak, ya. Tinggalkan keluarganya, Masya Allah. Belum lagi di sana tuh tidak tidur saja. Di sana harus apa? Ibadah di tempat yang mulia, sholat di Masjidil Haram 1000 kali lipat pahalanya dan seterusnya, Masya Allah. Maka mereka luar biasa. Dibandingkan sama mereka, kita yang berkorban nggak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya. Maka ditekankan sekali. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan wajib, ya, ini pendapatnya Abu Hanifah dan juga Al-Auza'i. Kalau pendapat pertama, pendapatnya jumhur ulama, ya, mayoritas para ulama mengatakan apa? Sunnah mu'akkadah. Mereka berdalil dengan apa? Hadis yang menyebutkan, ya, waman lahu sa'atun walam yudohi wala yakroban nama musolana. Atau hadis ataupun sahabat yang mengatakan, barang siapa yang punya kemampuan, artinya punya kemampuan untuk berkurban, sementara dia tidak berkurban, janganlah dia mendekati musola kami. Ya. Ini pendalilan mereka. Mana yang rajih kira-kira para hadirin? Wajib atau sunnah? Ya. Sunnah mu'akkadah. Ya. Dahulu dikisahkan pula sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, beliau pernah tidak berkorban. Kenapa? Karena khawatir dianggap sebagai perkara yang fardu, perkara yang wajib. Baik. Sekarang syarat orang yang berkorban, ya. Syaratnya diantaranya adalah Islam, ya, balig, berakal dan punya kemampuan, ya, ditafsirkan sendiri, ya. Islam artinya tidak boleh seorang yang apa selain muslim berkorban, tidak sah korbannya, ataupun balig, maka anak-anak yang berkorban tidak apa, tidak sah korbannya, ya, tidak sah korbannya, ataupun yang berkorban secara apa iuran, ya, ini juga apa tidak terhitung sebagai kurban, ya, hanya sedekah. Ya, kalau diyakini kurban maka tidak sah. Apalagi semisal kambing itu harus satu orang, tidak boleh patungan dua orang, apalagi ratusan orang, tidak boleh. Ya, harus apa? Satu orang. Bagaimana hukumnya? Ya, tidak sah kalau dikatakan hewan kurban. Tapi kalau dikatakan sedekah, ya boleh saja untuk melatih, ya, seperti itu. Tapi kalau diyakini hewan kurban maka tidak sah karena harus satu orang. Ya. Jadi kalau yang seperti itu tidak sah. Ya. Adapun yang berhutang, ya, seorang yang berhutang semisal dalam berkurban maka boleh, boleh. Sebagaimana akikah boleh berhutang, atau yang sifatnya arisan itu juga boleh, karena hakikatnya arisan itu apa? Hutang kepada orang lain, karena gitu ya. Misal arisan 10 orang tahun ini yang keluar 2 semisal, maka sejatinya dia itu utang kepada siapa? Yang lain yang belum dapat. Ya, maka yang seperti ini wallahu alam boleh. Sebagaimana akikah juga apa? Boleh berhutang dengan syarat, ya, dia itu punya kemampuan untuk melunasi. Ya, dia pengangguran, enggak punya kerjaan kok utang untuk korban, ya jangan dikasih. Gitu ya. Kenapa? Karena sulit bagi dia untuk mengembalikan. Ya, jangan seperti itu. Baik. Ini diantara syaratnya. Kemudian berakal dan juga punya kemampuan. Baik. Kemampuan tadi bisa dia punya sendiri ataupun berhutang terlebih dahulu. Dia orang kaya, punya penghasilan, tapi ketika datang waktu kurban, ternyata dia habis bangun rumah, habis uangnya, gitu ya. Dia pengen beli kambing atau ikut saham sapi, ya. Akhirnya dia apa? Utang sama temannya. Saya utang dulu sini 3 juta untuk ikut apa? Berkurban. Boleh apa tidak? Boleh yang seperti ini. Ya, boleh. Baik. Kemudian sekarang syarat hewan kurbannya. Ya, hewan kurban harus dari jenis apa? Dari jenis hewan ternak, binatang ternak. Ya, seperti onta, ya, sapi dan kambing. Ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Ya, dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 34 terkait dengan apa? syarat yang dijadikan hewan kurban, ya, yaitu min bahimatil an'am, dari jenis hewan ternak. Adapun mengenai seorang yang berkurban, ini boleh meniatkan untuk dirinya dan juga seluruh anggota keluarganya, ya, boleh seperti ini. Panjenengan berkurban, meniatkan untuk sendiri dan juga siapa? Anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga semisal 10, boleh saja. Dikisahkan oleh sahabat Jabir, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yudahi bisyah. Dia berkorban dengan apa? Satu ekor kambing, ya. Anhu wa an ahli baiti, atas nama dia dan atas apa? Nama keluarganya. Begitu juga yang sapi, yang saham juga boleh diniatkan atas nama dirinya dan apa? Keluarganya. Baik. Masih banyak pembahasan terkait dengan ibadah kurban, tapi insyaallah cukup, ya, insyaallah lain waktu. Dan banyak salahnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.